Beliau tadi kan mengatakan 8 kekuatan alam. Sekarang kita ini hanya menjadi ada yang negara matahari to, ada negara kayu to, ada negara logam to, kan gitu. Dan Indonesia adalah satu-satunya bangsa yang 8-8-nya itu dikandung oleh seluruh bangsa ini. Jadi menemenire, ini peradaban akan beralih, akan berubah secara sangat mendasar. Jadi hitungannya milenium. Dan itu nanti yang mampu mengalami kebangkitan yang benar-benar dan akan memimpin dunia adalah potensinya ada di Indonesia. Saya mungkin tidak bisa ngomong terlalu mendalam karena saya mohon maaf ini musiknya nek rodok cepet didik campur karo pantulan dari tembok. Jadi mungkin rodok kata apa enak ya. Tapi gak apa-apa ya di minus di telinga kita masing-masing ya. Apalagi rata-rata musik Kiai Kanjeng ini cowopet lanu nih. Temponya tinggi gitu. Nah saya ulang yang soal hasta beratanya Indonesia itu serius. Indonesia itu bangsa yang multi talent. Kon opo iso wis ta. Dawa iki nek nyitonaken. Oh Indonesia iku iso opo iso. Spiritualnya tinggi, kebendaannya juga cetha. Rupa datunya ya iya, arupa datunya ya iya, ngaji ya pinter, nyopet ya canggih. Lah wis ta. Nggih ta mboten. Apa saja? Kita tuh multi talent. Tentara Indonesia kalau tugas di Timur Tengah untuk menjaga perdamaian, mereka adalah favorit dari ibu-ibu dan bapak-bapak penduduk di daerah Timur Tengah sana. Karena tentara Indonesia itu gak mek iso perang tok, gak mek iso gelut tok. Ngeliwet ya iso, nulang anak ya iso, ndandani gendeng ya iso, utak-utak handphone ya iso. Jadi tentara Indonesia itu multi talent dan bangsa Indonesia meskipun Anda tamatan Fakultas Sastra, engko nyambut gawe dadi manajer perumahan ya iso. Fakultas Usuluddin tamatan engko marengono nyambut gawe ndek pabrik ya iso. Gitu loh. Anak-anak Indonesia yang kerja di Samsung di Korea sana itu rata-rata anak IAIN. Enggak ono hubungane karo mesin. Tapi bisa wong arek Indonesia. Arek Indonesia iku gak tahu rabi-rabi ya iso, langsung iso. Artinya kita betul-betul bangsa yang terampil. Makanya hasta berata ini tolong diingat-ingat ya Pak Rektor ya. Ini kekuatan semua ada di dalam diri kita. Cuman kita harus punya skala prioritas. Yang utama dari 8 tadi apa pada diri Anda, apa pada diri Anda, apa pada diri Anda. Anda harus memiliki yang primer yang mana, yang sekunder yang mana, yang wajib mana, sunat mana gitu ya. Ojo kualik-walik, nek kualik-walik tidak maksimal nanti. Kalau Anda tidak bisa bertinju, jadilah Floyd Mayweather. Karena kemampuannya adalah melayu-melayu. Nah, jadi dia menang karena dia tidak bertinju karena dia pinter menghindar dan pinter lari-lari. Kan gitu. Salai Manny Pacquiao adalah karena dia tidak latihan nguber PT. Nah, upama latihan nguber PT insyaallah menang kan itu. Itu. Jadi kemampuan Anda dibangun ya Pak ya. Dan dari dunia sastra, dunia kesenian, itu nanti masuk kemana-mana lebih gampang, lebih luas Anda. Lebih luas. Meskipun tetap matematika dan ilmu-ilmu dasar itu tetap harus dipelajari juga. Masih awakmu belajar seni rupa, ojo lali seni rupa ini gak nganggu matematika ya gak iso tadi. Karena matematika adalah ilmu yang paling suci. Ilmu yang tidak bisa disogok. Ilmu yang tidak bisa dipengaruhi oleh parpol. Ilmu yang tidak bisa taat kepada undang-undang apapun. Nek limo peng limo sama dengan masih disogok piroe tetep selawe. Masih melok Golkar yo, PDIP yo selawe. Kon dadi presiden yo selawe. Kon mudun yo tetep selawe. Ndak terpengaruh. Jadi itu namanya ilmu yang suci. Makanya urusanmu dengan Allah adalah matematika. Bahasa Arabnya jenenge hisab. Jadi urusan malah Gusti Allah hisap deh. Menemani kon dihisap karo Gusti Allah. Kan gitu. Jadi itu adalah urusan yang paling mendasar dan paling suci. Oke teman-teman sekalian. Kita teruskan dengan workshop lagu ya. Wani Indonesia. Wani ya. Bismillah ya. Sekarang coba kalau gamelan Jawa dipakai untuk dangdut bisa tagak ya. Bisa Pak. Lu, notasi ini loh Pak. Nek mek duduk aneh bisa Pak. Notasi itu artinya do re mi fa sol la si do nya itu kalau Jawa kan mek 6 jit. Hanya 6 dan itu mek Misalnya leri ler tandure bosumilir itu mencolot, jadi gak podo karo barat pak. Iku slendro nek pelok kan leri ler tandure bosumilir. Jadi kan iki didadekno gamelan Jawa iki terus dikono nduk padamu gak iso pak. Kurang didik utawa luweh didik kan gitu. Tapi babah saiki nek katae Mas Imam nyanyi dangdut nganggo gamelan wis babah. Ya toh, keliru babah wong Gunung Rabi kok repot ya toh. Ayo Mas Imam. Yo merimbuni daratannya, biru lautan di sekelilingnya. Itulah negeri Indonesia, negeri yang subur serta kaya raya. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya, mengapa kehidupan tidak merata? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Negara bukan milik golongan, tepuk tangan. Juga bukan milik perorangan. Dengan enaknya memperkaya diri mengabdi buta. Dengan kekayaan negara adalah untuk kemakmuran rakyatnya. Menteri lalu bertanya-tanya, mengapa kehidupan tidak merata? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Semakin menjadi-jadi, jangan diharapkan kemajuan. Hapuskan korupsi di segala birokrasi, demi terciptanya kemakmuran yang merata. Bukankah cita-cita bangsa mencapai negeri makmur sentosa? Negara bukan milik golongan dan juga bukan milik perorangan. Dari itu sangat seenaknya memperkaya diri mengganti. Seluruh harta kekayaan negara adalah untuk kemakmuran rakyatnya. Mengapa selalu bertanya-tanya, mengapa kehidupan tidak merata? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oh,